Suara Bisnis. Pemerintah mengaku khawatir akan melonjaknya impor pakaian jadi dari Tiongkok. Namun di sisi lain, pengusaha tekstil nasional mengaku tidak sanggup berproduksi di dalam negeri akibat berbagai kebijakan pemerintah yang menimbulkan biaya tinggi, seperti antara lain kenaikan tarif listrik dan pengetatan sistem outsourcing. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat melonjaknya impor pakaian jadi ini? Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi mengandalkan pada produk-produk yang upahnya murah ya. Jadi sadar kok kelihatannya pemerintah, oleh karena itu harus di-upgrade industrinya. Jadi buruh murah jangan jadi andalan lagi. TDL kita naik dalam batas-batas yang masih bisa ditoleransikan. Karena harga listrik kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga, nggak yang termahal kok. Ini masih subsidi. Tapi yang menarik adalah konsumsi listrik industri itu naik tinggi sekali tahun lalu. Di atas 10%. Jadi kalaupun turun gitu ya, ya masih yakin saya tahun ini akan tumbuh di atas 10% juga. TDL juga naiknya kan cuma 15% ya. Sampai akhir tahun sih 20-an. Tapi kan bertahap ya 5% gitu. Masih kompetitif lah. Tapi memang bagaimanapun ya jadi berat buat industri, buat perusahaan kalau serempak gitu. TDL, buruh, ditambah cuti 9 bulan, wah itu modar lah. Jadi penjadwalan juga penting ya. Kan semua ini kan ditentukan oleh pemerintah. It's not market mechanism, disebut administered price gitu ya. Jadi harga yang dikendalikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tuh naikannya jangan serempak. Masalahnya, ongkos naik, harga-harga tidak bisa naik secara proporsional. Karena kalau harga-harga naik, seluruhnya itu dibebankan ke konsumen, import yang naik. Jadi peningkatan import juga disebabkan oleh itu. Naiknya ongkos-ongkos di dalam negeri, sehingga barang-barang di dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang import. Padahal kita biaya masuknya sudah nol dengan ASEAN misalnya. Kalau rata-rata dunia kita, average tariff rate kita itu 6%. Ya udah almost free lah kita ini, 96%. Lebih rendah dari Amerika kalau saya tidak salah. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.